Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ada'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sebelumnya murojaah asar daripada maksiat yang ke-18 adalah mewariskan kerendahan, kehinaan. Al-maksiat turithuzul. Kemaksiatan, dosa-dosa itu akan mewariskan kerendahan, kehinaan bagi pelakunya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 10. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Baik, maka kemuliaan, ketinggian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dengan tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni mafhumnya sebaliknya, ya, kehinaan, kerendahan itu dengan menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pula disebutkan oleh ulama Abdullah bin Mubarak Al-Imam, ya, Al-Mujahid Al-Alim, ya, Abdullah bin Mubarak dalam 3 bait syairnya. Ya. Baik, Fadl MDW 1 nomor 1. Nomor 2, MD 1. Baik, MD 2, nomor 1. MD2 nomor 1. Nomor 2. Baik, MDW3 nomor 18. Nomor 17. Baik, takmili 19. Baik, terjemahkan. Baik, belum hafal, tidak boleh duduk. Takmili 21. Baik. Iqdat 19. Tidak ada. 20. Tarko Zunubi Hayatul Kulubi. Baik, belum bisa. Baik, ijat FTD 2. Afsadatina Ilal Muluku. Taib Fadalu Jelisuh. Taib, kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Taib, masih akibat buruk maksiat yang ke-20, bahwasannya pelaku kemaksiatan masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib, kemarin yang terlewat ya, annamisah wal mutanamisah. Ini seorang yang mencabut bulu ya, bulu apa, bulu mata ya, para wanita biasanya diganti ya, dengan dibentuk bulu yang lebih indah ya. Itu masuk dalam laknat. Wal wasiroti wal mustausiroti, ini seorang yang tuhadid asin, memperbagus giginya, direnggangkan, dibentuk yang bagus ya. Taib. Itu yang kemarin terlewat ya. Taib, berikutnya qala rahimahullah, wa qad la'anallahu fi kitabihi man afsada fil ardi wa qata'a rahimahu wa adahu wa adha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala melaknat di dalam kitabnya dalam Al-Qur'an orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan memutus tali rahimnya, tidak mau menyambung tali rahim, hubungan kerabat ya. Wa adahu wa adha rasulahu, demikian pula Allah melaknat orang-orang yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala wa la'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda ya. Dan Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan ya. Dia telah mengetahui, dia telah belajar, dia berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, tetapi dia tidak mau menunjukkannya kepada manusia, dia sembunyikan ya. Manusia terjatuh kepada kemungkaran, tidak dicegah. Manusia meninggalkan perintah, tidak diperintahkan ya. Maka ini termasuk daripada menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah laknat ya. Qala wa la'anal alladzina armuna al-musannatil ghafilatil mu'minati bil fahisah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menuduh para wanita yang menjaga kehormatannya yang ghafilat, yakni maghful an fi'li sayyi'ah anil fahisah. Dia tidak terbetik dalam benaknya, tidak punya keinginan untuk fahisah itu ya. Dia ghafil darinya. Tetapi dituduh berbuat perbuatan fahisah ya. Maka pelakunya terlaknat ya. Qala wa la'ana man ja'ala sabilal kafiri ahda min sabilil mu'minil muslim. Dan Allah melaknat orang-orang yang menjadikan jalan hidupnya orang kafir ya, itu lebih berpetunjuk, lebih lurus, lebih bagus dibandingkan dengan jalan hidupnya orang-orang mukmin yang muslim ya. Ini orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dari orang-orang kafir ya. Menganggap mereka mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebaikan dunia karena sebab mendapatkan ridho ya, karena mendapatkan ridho Allah ya. Maka itu pendapat yang salah, yang keliru ya. Taib. Wala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbisu lubsatal mar'ati. Dan Rasul SAW melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita ya. Pakaian yang khusus ya, dipakai oleh wanita ya. Tidak diketahui pakaian itu kecuali dipakai oleh wanita. Sebaliknya, wal mar'atu talbasu lubsar rajul. Seorang wanita yang memakai pakaian yang khusus laki-laki ya. Tidak diketahui pakaian itu kecuali yang memakainya adalah laki-laki ya. Qala wala an-rasi wal murtasi war raisi wa huwa al wasitatu fir riswati. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dan perantara suap. Ar-riswah yang terlarang adalah ihqaqul batil wa ibtalul haq ya. Dalam rangka menjadikan yang batil itu hak dan menjadikan yang hak itu batil ya. Maka itu riswah yang madzmum ya. Memberi seseorang dalam rangka untuk membatalkan suatu yang hak ya. Orang yang punya hak tidak diberi, tetapi dia sebenarnya tidak berhak ya, tapi karena menyuap ya dikasih dia ya. Atau sebaliknya ya. Menjadikan sesuatu yang batil itu menjadi hak ya. Dia salah ya, dia keliru, tetapi karena dia menyuap maka dia aman, dia selamat ya. Baik. Sedangkan kalau terjadi ya, harus membayar, harus memberi orang yang punya kekuasaan ya, dalam rangka mengambil hak dia sendiri ya, ini hak saya ya, tetapi dicegah, tetapi ditahan, tidak diberikan kecuali dengan memberi sesuatu kepada orang yang berwenang tadi ya, maka yang demikian bukan riswah ya. Dia mengambil haknya dia ya, dia berhak dengan sesuatu tadi, tetapi dicegah, dihalangi kecuali dengan membayar, kecuali dengan memberi sesuatu ya. Maka yang demikian tidak terlaknat ya. Qala wa la'ana ala asya'a ukhra ghairu hadza. Demikian pula Rasulullah SAW melaknat perkara-perkara yang lain yang selain tersebut di sini tadi ya. Taib, telah disebutkan banyak dosa-dosa yang mengharuskan laknat dari Allah dan Rasulnya. Qala rahimahullah, falau lam yakun fi dzalika illa ridha'u fa'ilihi. bi an yakuna mimman yal'anuhullahu wa rasuluhu wa malaikatuhu lakana fi dzalika ma yad'u ila tarkihi. Maka mu'alif menyatakan, kalau seandainya pada perbuatan maksiat, kalau seandainya pada perbuatan dosa itu tidak ada hukuman, tidak ada balasan, kecuali orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat tadi, merelakan dirinya, merelakan dirinya mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Kalau saja tidak ada hukuman lain, kalau saja tidak ada balasan yang lain, kecuali hanya laknat ini saja, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya, dalam keadaan dia tahu kalau dia berbuat maksiat berarti dia menghadapkan dirinya kepada laknat Allah dan Rasulnya, maka yang demikian itu cukup bagi seorang yang berakal, cukup bagi seorang yang beriman untuk meninggalkan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa itu, karena konsekuensinya sangat sangat besar ini. Laknat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat, jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Taib. Berikutnya qala rahimahullah, faslun al-ma'asi sababun li hirmani da'watir rasuli wal malaikah. Berikutnya, akibat buruk dari kemaksiatan, kemaksiatan merupakan sebab dihalanginya seseorang dari mendapatkan doa Rasul dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak masuk ke dalam orang-orang Allah yang Rasulullah doakan, tidak termasuk dari orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk kerugian, bentuk kerugian yang besar, tidak masuk orang-orang yang Rasulullah doakan, tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Qala wa minha hirmanu da'wati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikati. Di antara akibat buruk dari kemaksiatan adalah dihalangi, terhalangi dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan doanya para malaikat. Qala fa innallaha subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun untuk siapa? Lil mu'minin wal mu'minat. Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun untuk dosamu dan dosanya kaum mu'minin dan mu'minat. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7. Qala alladzina yahmiluna al'arsha man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Dan para malaikat yang mengusung ars dan yang di sekitar ars, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabb mereka dan beriman kepada Rabb-nya. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan mereka para malaikat pemikul ars tersebut memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Qala rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmata wa ilma. Mereka menyatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Demikian pula ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat kepada-Mu dan mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari azab al-jahim, azab An-nar, yang menyala-nyala. Qala rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka, orang-orang yang bertaubat, yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah adn yang telah engkau janjikan untuk mereka dan untuk orang-orang yang soleh di antara mereka, dari bapak-bapak mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, maha hikmah. Waqihimus sayyiat. Masih doa para malaikat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Waqihimus sayyiat. Dan jagalah mereka dari akibat buruk kejelekan-kejelekan mereka. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Dan sesungguhnya barang siapa yang engkau lindungi dari akibat buruk dosa-dosa mereka pada hari itu, pada hari kiamat nanti, faqad rahimtah, maka sungguh dia telah mendapatkan rahmat-Mu. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, kemenangan yang hakiki seorang hamba. Qala fa hadza du'aul malaikati lil mu'minina at-taibinal muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasulih alladzina la sabila lahum ghairuhuma. Maka ini di antara doa para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada jalan untuk mereka, jalan yang menyelamatkan untuk mereka selain keduanya. Tidak ada jalan yang menyelamatkan seorang hamba di selain Alkitab dan Sunnah. Qala fala yatma'u ghairu haula bi ijabati hadhi ta'wati idla yattasifu bi sifatil mad'u lahu biha. Wallahu almusta'an. Maka tidak ada seorang pun yang mengharapkan, menginginkan dikabulkannya doa para malaikat ini kecuali mereka, kecuali para kaum mukminin ataibin almuttabiin li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena selain mereka tidak disifati dengan sifat-sifat yang malaikat doakan tadi, ya, yang mendapatkan doa tadi adalah orang-orang yang beriman tadi, orang yang bertaubat, orang yang mengikuti kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka tidak terus-menerus, ya, tidak israr dalam dosa-dosa mereka, ya. Betapapun mereka terjatuh pada satu dosa, ya, maka mereka segera kembali, taubat kepada Rabb-nya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka seorang yang terus-menerus berada pada kemaksiatannya, mereka terhalangi dari doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini. Taib. Qala rahimahullah faslun uqubatil ma'asi. Pasal tentang hukuman-hukuman para pelaku maksiat. Qala wa min uqubatil ma'asi. Dan di antara hukuman-hukuman pelaku maksiat, ma rawahul Bukhari fi sahihihi. Apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim juga ini. Min hadits Samurah bin Jundub qala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya sering bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi, ya, Qala fa yakussu alaihi man syaa Allahu an yakussa. Maka kalau ada di antara para sahabat bermimpi, maka dikisahkan mimpinya, ya. Wa innahu qala lana dzata ghadatin. Dan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi beliau berkata, innahu atani lailata atiyani wa innahuma ibta'athani wa innahuma qalali. Rasul SAW mengkabarkan kepada para sahabat, sesungguhnya tadi malam mendatangiku dua orang, dan sesungguhnya keduanya mengutus aku, dan sesungguhnya keduanya orang tadi berkata kepadaku, intolik, wa inni intolaktu ma'ahuma. Mereka berdua mengatakan, ayo berangkat. Dan sungguhnya aku pun berangkat pergi bersama mereka berdua. Qala wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Maka dalam perjalanan tersebut kami melihat seorang laki-laki yang tidur terlentang. Wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhratin. Tiba-tiba satu orang terlentang tadi, yang lainnya berdiri membawa sebongkah batu besar. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi. Kemudian yang berdiri tadi melemparkan batunya ke kepala orang yang tertidur. Fayaslahu ra'sahu. Fayatadahdahu al-hajaru hahuna. Maka kepalanya menjadi pecah dan remuk dengan batu yang dilempar tadi. Fayat baul hajaro fayak huduhu. Kemudian tidak berhenti, setelah selesai berhenti tidak. Yang berdiri ngambil batu lagi. Fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Yang berdiri mengambil batu, kepala orang yang dipukul tadi sudah kembali pulih seperti semula. Thumma ya'udu alaih. Kemudian kembali dilempar ke kepalanya. Fayaf'alu bihi mithlama fa'alal marratal ula. Dia lakukan itu seperti yang pertama kali dia lakukan, dipukulkan ke kepala orang yang tertidur tadi. Qala qutu lahum subhanallah ma hadza. Maka Rasul mengatakan kepada dua orang tadi, subhanallah, apa ini? Qala li intalik intalik. Akan tapi mereka tidak menjawab, mereka memerintahkan, pergi lagi, ayo pergi lagi, berangkat, berangkat lagi. Fantolakna. Fa'atayna ala rajulin mustalkin liqafahu. Maka kami mendatangi seorang laki-laki yang terlentang juga, tidur terlentang. Wa idza akharu qa'imun alaihi bikallubin min hadid. Tiba-tiba yang lain berdiri dengan garuk, ya, besi yang bengkong, ya, yang bengkok untuk narik. Wa idza huwa ya'ti ahada siqai wajhihi fayusar siru sitkohu ila kofahu. Maka tiba-tiba orang yang bawa pengait dari besi tadi mendatangi orang yang tidur tadi, didatangi dari sisi tubuhnya, sisi bagian tubuhnya yang kanan atau yang kiri, kemudian dipotong mulutnya, ditarik sampai ke kofanya, sampai ke leher belakangnya. Wa min kharahu ila qafahu, demikian pula ditarik dengan kalup dari besi tadi, pengait dari besi itu, hidungnya sampai ke leher belakangnya juga. Ini sisi yang kanan atau sisi yang kiri, satu sisi saja. Wa ainahu ila qafahu. Kemudian ditarik matanya sampai ke qafanya juga, leher belakangnya. Qala thumma yatahawwalu ila janibil akhar. Setelah sisi yang satu selesai, mulut, hidung, dan matanya ditarik sampai ke, disobek sampai ke leher belakangnya, dia pindah ke sisi yang setelahnya, sisi yang satunya. Fayaf'alu bihi mislama fa'ala bil janibil awal. Maka orang yang berdiri tadi melakukan perbuatannya pada orang yang tidur itu seperti yang dia lakukan pada sisi yang pertama. Qala fama yafruhu min dhalika janibi hatta yasiha dhalika janibu kama kana. Maka belum selesai sisi yang kedua, sisi yang pertama sudah kembali pulih seperti sedia kala. Qala thumma ya'udu alaih. Kemudian dia kembali kepada sisi yang pertama tadi yang sudah pulih. Faya'malu mislama fa'alal marratal ula. Dia lakukan pada sisi pertama tadi seperti apa yang dia kerjakan di pertama kali. Qala qultu subhanallah ma hadzani. Faqala li intolik intolik. Maka Rasul menyatakan subhanallah. Kenapa dua orang ini? Maka mereka berdua, dua malaikat itu menyatakan, ayo berangkat, berangkat, pergi lagi. Fantolakna, fataina ala mithli tanur. Qala ahsibu annahu kana yakul fa'idha fi'i laghadun wa aswatun. Maka kami pun berangkat, dan kami mendatangi seperti tanur, ya, tempat membakar roti, ya, yang bentuknya seperti bulatan, gentong, gitu ya, besar. Ada lubangnya di atas kecil, ya. Lubangnya bulatannya besar, lubangnya kecil. Dan rawi mengatakan, aku mengira beliau mengatakan terdengar suaranya, terdengar dari dalam suara yang ribut. Qala fattala'na fi, maka kami pun melihat apa yang ada di dalamnya itu, suara apa itu. Faida fihi rijalun wa nisaun uratun. Ternyata di dalamnya terdapat sekelompok manusia, laki-laki dan perempuan yang tidak berpakaian. Wa idahum yatihim lahabun min asfala minhum. Faida atahum dzalikal lahabu dawda. Maka datang kepada mereka hembusan api dari bawahnya. Kalau terhembus api itu dari bawah mereka, maka terdengar teriakan mereka. Qala qultu ma haula. Qala li intolik intolik. Qala fantolakna fa'ataina ala nahrin. Qala hasibtu annaha kana yaqul ahmara mislat dam. Maka kedua malaikat tadi mengatakan, berangkat, berangkat. Maka kami pun mendatangi satu sungai, sebuah sungai. Rawi mengatakan, aku mengira beliau mengatakan airnya berwarna merah darah. Qala wa idza fin nahri sabihun yasbahu. Ternyata di sungai merah darah tadi terdapat seorang yang berenang. Wa idza ala shattin nahri rajulun qad jamaa indahu hijaratan katsiratan. Dan di tepi sungai, rojul yang berenang itu menepi, ya kan? Dari tengah sungai pengen ke pinggir. Nah, di pinggir sudah dicegat oleh seseorang yang membawa batu-batu yang banyak. Wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbahu. Dan yang berenang itu terus berusaha berenang ke pinggir. Tsumma yati dzalika allazi jama'a indahul hijarata. Fayaf ghoru lahu fahu fayulkimuhu hajaron. Maka kalau sampai di pinggir, sama orang yang berada di pinggir, yang mengumpulkan batu tadi, mulutnya dibuka. Ya. Dicangap. Ya. Dilempari batu. Dimasukkan batu ke dalam mulutnya. Fayam toliku fayas bahu. Kemudian pergi lagi, jauh dia, renang lagi ke tengah. Summa yarji'u ilaih, kemudian balik lagi. Setelah sampai tengah balik mau ke pinggir. kullama roja ilahi fagorolahu fah falkomahu hajaron. Maka setiap kali balik sampai di pinggir, sama yang di pinggir tadi dibuka mulutnya, dilempari batu mulutnya. Kultulahuma ma hadhani kolali intolik intolik. Maka Rasul bertanya, siapa dua orang ini? Ya. Maka dua malaikat itu mengatakan, ayo berangkat lagi, berangkat. Kola fantolakna fa'atayna ala rojulin karihil mar'ah au ka'akrohima antaro'in rojulan imro'an. Maka kami pun mendatangi seorang yang sangat buruk wajahnya, atau seperti seorang yang paling buruk yang pernah kau lihat. Wa idza huwa indahu narun yahussuha wa yas'a haulaha, dan di sisinya ada api neraka yang dia nyalakan dan dia mengumpulkan sekitarnya, ya, dinyalakan sekitar api tersebut. Qala qultu lahumā mā hadzā qala qala lī intalik intalik. Qala fantalakna hattā ataynā lā rawdatin mu'attamatin fīhā min kulli launir rabī. Maka kami pun berangkat sehingga kami sampai ke sebuah taman yang sangat indah. Tumbuh-tumbuhannya sangat banyak. Terdapat di dalamnya berbagai macam warna yang tumbuh pada musim semi. Tumbuh-tumbuhan apapun ada. Wa idza baina dhahrayna ar-radati rajulun tawilun. Ternyata di tengah-tengah taman tadi ada seorang yang sangat tinggi. La akadu ar-ra'sahu tulan fis sama. Aku ndak melihat kepalanya karena tingginya ke atas. Wa idza haula ar-rajuli min aktsari wildanin ra'aituhum qad. Dan di sisi laki-laki tadi ternyata terdapat banyak anak-anak yang ndak pernah aku melihat anak sebanyak itu, ya. Sangat banyaknya anak-anak yang ada di sekitar laki-laki tadi. Qala qultu lahumā mā hadzā mā haula qala qala lī intalik intalik. Qala fantalakna fantahayna ilā rawdatin 'azīmatin lam arā rawdatan qattu a'dhama minhā wa lā ahsana. Maka kami pun sampai di sebuah taman yang besar yang aku tidak pernah melihat taman yang lebih besar daripada itu dan lebih bagus darinya. Qala qala li irqa fiha. Maka mereka berdua mengatakan, naiklah kamu di dalamnya. Fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bila bani zahabin wala bani fiddatin. Maka kami pun naik ke sebuah kota Madinah yang terbangun dengan bata dari emas dan bata dari perak. Bangunan-bangunannya dari emas dan perak. Qala fa'atayna babal madinati fastaftahna fafutihalana. Maka kami pun mendatangi pintu kota tadi. Kami minta dibukakan dan dibukakan untuk kami. Fadakhalnaha. Maka kami pun memasuki Madinah tadi. Qala fatalaqona rijalun satrun min khalqihim ka'ahsani ma antara'in wa satrun minhum ka'akbahi ma antara'in. Maka kami pun bertemu dengan seorang laki-laki, ya. Bertemu dengan laki-laki yang setengah badannya itu seperti manusia yang paling bagus, paling tampan penciptaannya. Sebaliknya, setengahnya dari orang yang paling buruk wajahnya. Setengah bagus, setengah buruk. Qala qala lahum idhabu faqa'u fi dhalikan nahri. Maka Dua malaikat tadi berkata kepada mereka, "Pergilah kalian, masuklah ke dalam sungai itu." Qala wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'annama ahul mahdu fil bayad. Ternyata ada sungai yang melintang, yang mengalir, yang airnya sangat putih, seputih susu. Fadhahabu fawaqa'u fihi. Maka mereka pun pergi, orang-orang tadi, dan masuk ke dalamnya. Thumma roja'u ilaina. Kemudian, setelah masuk ke dalam sungai yang putih tadi, mereka kembali kepada kami. Qad dhahaba dhalika su'anhum. Bagian yang setengah buruk tadi sudah hilang. Sudah menjadi bagus semuanya. Qala qala li hadza jannatu adnin wa hadzaka manziluka. Maka mereka berdua mengatakan, ini adalah jannatu adn. Dan itu, di sana itu, dua itu adalah tempat tinggalmu. Qala fasama basari su'dun. Faidha kosrun mislur robabatil baydo. Maka aku pun menaikkan penglihatanku, melihat ke atas. Ternyata ada istana seperti sahabah, seperti awan yang putih. Qala, qala li hadza manziluka. Maka mereka berdua mengatakan, ini tempat tinggalmu. Qultu lahuma, barakallahu fikuma. Fadharani fa'adkhuluhu. Rasulullah menyatakan, barakallahu fikuma, tinggalkan aku, biarkan aku masuk ke dalamnya. Ya. Qala, maka mereka berdua mengatakan, ammal an fala wa anta dakhiluhu. Ya. Sedangkan sekarang, belum waktunya, tidak boleh sekarang. Ya. Anta belum, engkau belum boleh masuk ke dalamnya. Qala qultu lahuma, fa inni qad ra'aytu mundhu lailati ajaban. Fama hadzal ladzi ra'ait? Qala, qala li amma inna sanukhbiruka. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh sejak malam tadi aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Maka apakah yang aku lihat tadi? Maka mereka berdua menyatakan, sungguh kami akan mengkhabarkan kepadamu tentang kisah cerita orang-orang tadi. Qala amar rajulul awal alladhi ataita alaihi yuslahu ra'suhu bil hajar. Sedangkan seorang orang pertama yang kau datang padanya dalam keadaan kepalanya dipukul dengan batu, dipecahkan dengan batu tadi, fa innahu rajul alladhi ya'khudzul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu anis salatil maktubati. Dia adalah seseorang yang dia mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tetapi dia tidak menerimanya, tidak mengamalkannya, dan dia tertidur dari sholat wajib. Dia tidur saat sholat wajib, tidak melaksanakan sholat. Wa ammar rajul alladzi ataita alaihi yusarsaru sidquhu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu. Sedangkan laki-laki yang kau datangi dalam keadaan dipotong-potong mulutnya sampai ke leher belakangnya, hidungnya sampai leher belakangnya, matanya sampai ke leher belakangnya adalah fa'innahu rajul yagdu min baitihi fayakdzibul kidzbata tablughul afaq. Adalah seorang laki-laki, ya, laki-laki atau perempuan, sama saja, ya, yang dia keluar dari rumahnya berdusta, membuat kedustaan yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Tapi mungkin pada waktu itu, ya, pada masa sahabat diberi berita seperti ini, enggak, bagaimana mungkin orang cerita di Madinah bisa didengar di Palestina misalkan? Waktu itu enggak mungkin, ya kan? Waktu itu enggak tidak tergambar, ya. Tetapi para sahabat mereka beriman, sami'na wa ato'na, ya kan? Percaya kepada khabar Rasul SAW, ya. Waktu itu tidak tergambar, ya. Kalau sekarang, ya kan? Dengan mudah sekali satu berita, satu kabar tersebar ke seluruh penjuru dunia. Satu kedustaan tersebar ke seluruh penjuru dunia, timur sampai baratnya. Baik, ini menunjukkan bagaimana keimanan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Qala wa amma rijal wa nisa al-uratul ladzina fi misli bina'it tanur fa innahum az-zunatu waz-zawani. Sedangkan para laki-laki dan perempuan yang tidak berpakaian, yang berada di bangunan seperti tanur, seperti tempat pemanggang roti bulat, ya. Maka sungguhnya mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Wa amma rajul alladhi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamul hijarata. Sedangkan laki-laki yang berenang di sungai darah dan di suapi batu, ya, dimasukkan mulutnya batu, fa innahu akilur riba, maka sungguhnya dia adalah pemakan harta riba. Walaupun usaha ribanya tidak dia makan semua, ya. Wa amma rajul al-karihul mar'ati alladhi indan nari yahussuha wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Sedangkan laki-laki yang wajahnya buruk, yang menyalakan api dan menghidupkan sekitarnya api tersebut, dia adalah penjaga jahannam yang bernama Malik. Wa amma ar-rajul at-tawilul ladzi fi ar-rawdati fa innahu Ibrahim. Sedangkan laki-laki yang tinggi di taman, dia adalah Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya. Wa ammal wildan alladzina haulahu, sedangkan anak-anak kecil yang berada di sekitar beliau, fa kullu mauludin mata 'alal fitrah wa fi riwayatil Barqani wulida 'alal fitrah. Itu setiap anak yang mati masih di atas fitrahnya, masih anak-anak. Faqala ba'dul muslimin ya Rasulullah wa auladul musyrikin. Faqala Rasulullah wa auladul musyrikin. Ya. Itu walaupun anaknya orang-orang musyrik, ya. Mati masih kecil, ya. Mati masih di atas fitrah. Wa amal qaum alladzina kanu satrun minhum hasanan wa satrun minhum qabihan. Sedangkan mereka kaum yang ditemui oleh Rasul di Madinah tadi, sebagian setengah wajahnya buruk, setengah wajahnya bagus. Siapa mereka? Fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Tajawazallahu anhum. Mereka adalah kaum yang mencampur adukkan amalan-amalan saleh dengan amalan-amalan yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, ya. Membebaskan mereka dari balasan amalan-amalan buruk mereka. Nasallallahu al-karim rabbal arsil azim an yujannibana wa iyyakum adzabal jahim innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi ilahuna nasallallahu tawfiqal jami' sallallahu ala nabiyyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum.